Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan man wahhada syahadatan tunji qailaha min 'adzabi yaumil qiyamah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi da'a qaumahu 'an dhalalatil jahiliyah ila nuril hidayah. Allahumma salli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa 'ala alihi wa ashabihi al-mutamassikina bil kitabi was sunnah. Amma ba'du ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minas syaitonir rajim. Wa in tuti akthar man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 116, terjemahnya sebagai berikut: jika kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Mereka itu hanya mengikuti dugaan-dugaan belaka, dan mereka itu hanya bicara dusta. Di dalam surah Al-Isra ayat 36 Allah berfirman, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Janganlah kamu mengikuti apa-apa yang tidak ada dasar ilmiahnya. Secara nakli tidak ada sumber dari Quran dan Sunnah, jangan diikuti. Secara akli tidak bisa diterima oleh akal, tidak bisa diterima oleh rasio, jangan diterima. Kaum muslimin, hamba Allah yang berbahagia, kita bersyukur masih diberikan tambahan umur, diberikan kesehatan, diberikan kesadaran untuk mengimani Islam, untuk mengilmui Islam, untuk mengamalkan Islam, untuk mengajarkan Islam, untuk memperjuangkan Islam, untuk membela Islam. Mudah-mudahan kesadaran seperti ini senantiasa Allah tanamkan ke dalam hati nurani kita sampai akhir hayat kita, seperti pesan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu menutup usia kecuali kamu dalam keadaan Islam. Khutbah kita kali ini akan membahas tentang perayaan Natal dan Tahun Baru dalam pandangan Islam. Karena waktunya sangat singkat, kurang lebih 13 menit atau 15 menit, akan kita bahas secara singkat juga. Natal secara etimologis berarti lahir atau kelahiran. Menurut terminologi orang Nasrani, Natal berarti hari raya umat Kristiani pada tanggal 25 Desember dalam rangka memperingati kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dari definisi ini akhirnya timbul beberapa pertanyaan, antara lain, benarkah Yesus yang dalam bahasa kita adalah Isa? Dalam bahasa Ibrani sebenarnya juga Esau, Isau. Dalam bahasa Arab Isa. Hanya oleh orang Yunani akhirnya ditambahin Y di depan dan S di akhir, Yesus. Benarkah Nabi Isa itu lahir pada tanggal 25 Desember? Kita lihat bahwa perayaan Natal 25 Desember sangat semarak di mana-mana, seolah-olah negeri ini mayoritas Nasrani, sehingga presiden pun harus ikut hadir dalam perayaan Natal. Bahkan kadang-kadang kiai ustadz juga datang dalam perayaan Natal. Semarak, tapi dasarnya sangat kabur. Baik dari Bible yang asli maupun Bible yang palsu, tidak ada keterangan yang jelas bahwa Nabi Isa itu lahir pada tanggal 25 Desember. Malah dalam beberapa riwayat bahwa Nabi Isa itu lahir pada saat cuaca terang benderang. Pengembala-pengembala pun pada malam hari bisa mengurusi ternaknya. Tidak mungkin di Baitul Lahm, Bethlehem, pada musim seperti ini bisa keliaran karena sangat dingin, di bawah 0 derajat. Dan menurut informasi Al-Quran bahwa waktu Nabi Isa lahir itu pada musim kurma berbuah, itu pun sekitar pada bulan Juli, bulan Agustus, tidak mungkin pada bulan Desember. Bagaimana ceritanya Natal bisa tanggal 25 Desember, kelahiran Nabi Isa tanggal 25 Desember? Dan Nabi Isa sendiri juga tidak pernah merayakan hari kelahirannya. Begitu juga pengikut-pengikutnya, apostel, al-hawariyun, juga tidak pernah mengadakan peringatan Natal. Kalau kita telusuri sejarah bahwa perayaan Natal 25 Desember itu baru terjadi pada awal abad keempat, ketika orang-orang Romawi mengikuti agama Kristen, di mana sebelumnya mereka paganisme, menyembah berhala, ada yang menyembah dewa matahari. Mereka sudah biasa mengadakan perayaan menghormati dewa, kelahiran dewa itu pada tanggal 25 Desember. Jadi bukan agama Nasrani sebenarnya, itu adalah agama penyembah berhala. Kalau diurut-urut juga itu sejak zaman Namrud. Agama Namrud, agama penyembah berhala. Jadi tidak ada dasarnya sama sekali. Memang ajaran Nabi Isa itu dari abad pertama sampai ketiga itu masih banyak yang asli, walaupun dikejar-kejar oleh musuh, oleh orang Yahudi. Hanya di awal abad keempat itulah ajaran Nabi Isa setelah orang Romawi memeluk agama ini jadi rusak. Bahkan setelah Paulus mengikuti ajaran ini, pada tahun 325 Nabi Isa dianggap anak Tuhan. Lihat dia sejarahnya, dia tidak punya ayah, inilah anak Tuhan. Karena Paulus sebelumnya punya keyakinan bahwa raja-raja itu adalah manusia berdarah Tuhan. Ya, sampai sekarang di Inggris, di Jepang juga masih ada keyakinan seperti itu, raja-raja adalah manusia berdarah Tuhan. Akhirnya pangkat Nabi Isa bukan saja anak Tuhan, bahkan Tuhan menjelma manusia. Lihat, dia bisa menyembuhkan orang sakit kusta, orang buta bisa disembuhkan, bahkan orang mati bisa dihidupkan. Ini adalah Tuhan menjelma manusia. Jadi rusaknya agama Nasrani itu pada awal abad keempat. Jadi jelas Natalan tanggal 25 Desember tidak ada dasarnya sama sekali. Dari Bibel pun tidak ada dasar. Maka kita umat Islam tidak boleh ikut-ikutan, apalagi ikut mengucapkan selamat Natal, apalagi sampai ikut hadir dalam perayaan Natal. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Kalau begitu kita tidak toleran. Toleransi dalam Islam sangat besar. Kita dilarang kok memaksa orang lain supaya masuk Islam. Kita dilarang mengganggu mereka. Itulah toleransi kita. Kita tidak menghalang-halangi upacara mereka. Kita tidak mengganggu mereka. Toleransi dalam Islam ada batasnya, ada tempatnya. Bukan toleransi salah pasang. Kalau toleransi salah pasang, ini namanya mencampur aduk antara yang hak dengan yang batil. Wala talbisul haqqo bil batil. Jangan kamu campur aduk antara yang hak dengan yang batil. Bahkan di kalangan umat Islam juga kadang-kadang ada upacara-upacara motong kerbau untuk laut, untuk sawah, pakai doa Islam. Itu namanya juga mencampur aduk antara yang hak dengan yang batil. Itu pun kita umat Islam tidak boleh mengikutinya. Jadi sudah jelas, ayatnya sudah jelas. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm wa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Begitu juga keyakinan tentang Isa sebagai anak Tuhan atau Isa sebagai Tuhan, itu bukan ajaran Nabi Isa, bukan ajaran Al-Khawariyun, Apostolos, murid-murid Nabi Isa, juga bukan ajaran Paulus. Baru pada tahun 611 ada korektor yang terakhir, ini Al-Quran, mengoreksi ajaran Paulus. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa. Allahus samad. Allah tempat bergantung, bukan Tuhan digantung. Di awal agama Kristen enggak ada patung, tidak ada patung. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tiada seorang pun yang setara dengannya. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiih ibnu maryam. Kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Isa bin Maryam. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu yang ketiga dari yang tiga. Sebenarnya ajaran Kristen yang sekarang dasarnya sangat lemah. Dan kita tidak perlu takut, nanti kita yakin kalau mereka kritis, mereka akan masuk Islam. Kebanyakan orang-orang Islam yang keluar dari Islam masuk ke agama Nasrani karena masalah ekonomi. Tapi biasanya orang-orang Nasrani yang masuk Islam karena mereka sudah cerdas, sudah kritis. Orang Yahudi menganggap Nabi Isa sebagai anak haram. Orang Nasrani menganggap anak Isa sebagai anak Tuhan. Islam indah. Dua-duanya salah. Isa bukan anak haram, tapi Isa juga bukan anak Tuhan. Inilah indahnya ajaran Islam. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Isa adalah hamba Allah, Rasulullah. Allah menciptakan manusia ada beberapa cara, ada yang tanpa ayah, tanpa ibu Nabi Adam. Ada yang tanpa ibu pakai ayah, Hawa. Ada yang tanpa ayah pakai ibu, Nabi Isa. Pakai ayah, pakai ibu kita semua. Itu kekuasaan Allah. Maka dalam surah Al-Fatihah, manusia dibagi tiga. Kelompok pertama adalah an'amta alaihim, orang yang diberi nikmat, orang yang menempuh siratul mustaqim. Kita sehari semalam 17 kali berdoa, semoga termasuk kelompok yang menempuh siratul mustaqim. Siapa itu? Orang yang mengetahui kebenaran lalu mau mengikutinya. Itulah yang disebut siratal mustaqim. Itulah yang disebut an'amta alaihim. Tahu kebenaran lalu mau mengikutinya. Walaupun kebenaran itu datang dari anak kecil, walaupun kebenaran itu datang dari musuh, kalau memang itu rasional, benar, ada dasarnya, kita terima. Itulah yang disebut siratal mustaqim. Kemudian kelompok yang kedua, maghdubi alaihim. Kebanyakan ahli tafsir menafsirkan ini adalah kelompok Yahudi yang dimurkai oleh Allah. Orang yang tahu kebenaran tetapi menolak kebenaran. Dia berdoa dan mengharap supaya ada juru selamat yang datang menyelamatkan Bani Israel dari tekanan bangsa-bangsa lain. Tapi setelah Isa lahir, dianggap anak haram. Dia tahu Isa itu nabi. Orang Yahudi tahu Nabi Muhammad itu nabi. Yakin betul, tapi karena yang jadi nabi bukan orang Israel, orang Quraisy, dia tolak kerasulan Nabi Muhammad. Maka termasuk kelompok maghdubi alaihim, orang yang tahu kebenaran tetapi dia menolaknya karena sombong. Ini kadang-kadang juga menimpa dosen. Dosen dibantah murid, enggak mau kalah. Padahal mahasiswa dasarnya sangat kuat. Dasar dosen sangat lemah, enggak mau kalah karena gengsi. Dosen seperti ini juga maghdubi alaihim. Kadang-kadang juga kiai, sudah jelas ajarannya tidak ada dasarnya, dibantah oleh muridnya. Dengan dasar yang kuat, kiai enggak mau kalah. Bahkan kiai membuat fatwa, membantah kiai itu su'ul adab, dosa besar, kiai enggak boleh dibantah. Apa kata kiai dianggap kebenaran mutlak? Jadi kita kalau tahu dasar kita lemah, kita sami'na wa ato'na. Kalau tidak dikatakan maghdubi alaihim. Kemudian yang ketiga adalah adh-dhalin, orang yang sesat. Kebanyakan ahli tafsir menafsirkan adh-dhalin adalah orang Nasrani. Karena mereka tidak berpikir kritis, akhirnya mereka sesat. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita sehingga kita termasuk kelompok an'amta alaihim, kelompok yang menempuh siratal mustaqim. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita tidak termasuk kelompok maghdubi alaihim dan tidak termasuk kelompok adh-dhalin. Amin. Kemudian bagaimana dengan tahun baru? Pergantian tahun di kalangan kita ada dua, ada yang pergantian tahun berdasarkan peredaran bumi mengitari matahari sekali putaran makan waktu 365 hari 5 jam 49 menit 12 detik. Sekali putaran kita hitung 1 tahun. Ada yang berdasarkan peredaran bumi mengitari matahari. Ini yang digunakan oleh kalender Masehi. Ada juga yang menggunakan peredaran bulan mengitari bumi. 1 tahun 360 hari itu digunakan oleh kalender Hijri atau Hijriyah, kalender Hijriyah yang kita mulai dari bulan Muharram. Kalender Masehi dimulai dari bulan Januari. Pergantian tahun merupakan hal biasa, cuman kadang-kadang kita salah menyikapinya. Kadang-kadang disambut dengan acara yang hura-hura, foya-foya, dan upacara-upacara yang mubazir, acara-acara setan, membakar petasan yang luar biasa, padahal bangsa kita lagi krisis. Itulah cara-cara yang tidak cerdas, inilah cara-cara setan. Kita sadar kalau pergantian tahun berarti umur kita ini sudah semakin pendek, bertambah kurang. Seharusnya kita jadikan momentum untuk muhasabah, koreksi diri. Kalau Imam Al-Ghazali muhasabah bukan setahun sekali setiap hari dilempar batu ke kanan kalau berbuat baik, dilempar batu ke kiri kalau berbuat dosa, dilihat tumpukannya yang besar yang mana. Fa'amma man thakulat mawazinuhu fahuwa fi 'aysyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Maka kita juga tidak perlu ikut-ikutan membakar petasan, hura-hura di jalan. Sebaiknya kita memperbanyak zikir kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Apalagi kebetulan juga pergantian tahun ini juga bertepatan dengan hari raya Idul Adha. Saudara-saudara kita yang pergi haji nanti sore jam 4 sudah berkumpul di Arafah untuk berdoa kepada Allah. Doanya sangat makbul. Itulah inti daripada ibadah haji. Maka kita hari ini dianjurkan untuk ibadah saum, puasa Arafah. Jadi saudara-saudara kita kumpul di Arafah, kita puasa di sini. Pahalanya bisa menghapus dosa 2 tahun, setahun yang telah lewat dan setahun yang akan datang. Hanya saja memang ada di antara kita ada yang besok lebaran, ada yang lebarannya hari Ahad, yaitu sesuai dengan ijtihad mereka masing-masing. Ada yang dasarnya karena wukuf hari ini, besok kita harus lebaran. Ada yang dasarnya karena menurut hisab kami seharusnya wukuf itu hari Sabtu. Ya kalau yang punya prinsip ijtihad seperti itu, silakan. Tapi yang jelas hari raya dalam Islam juga diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Untuk puasa Arafah diisi dengan salat Id. Setelah itu menyembelih hewan kurban. Man wajada sa'atan li'an yudhakhiya falam yudhakhi fala yakrobanna musallana. Barang siapa diberikan kesempatan, keleluasan untuk memotong hewan kurban lalu tidak mau memotong, janganlah dekat-dekat tempat sholat kami, seolah-olah tidak termasuk golongan kami, kata Rasulullah. Ini indahnya hari raya dalam Islam diisi dengan kegiatan-kegiatan yang bisa mengharmoniskan hubungan kita dengan Al-Khalik, dan diisi dengan kegiatan-kegiatan yang bisa mengharmoniskan hubungan kita dengan sesama kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfirhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Amarana bittaqwa wa nahana 'anil tibai'il hawa. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin arsalahu Allahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idznihi wa sirajan munira wa 'ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha waf'alul khairat wa aminu billahi imana wa'malu shaliha tadkhulu jannata rabbikum aminin wa alamu anna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadiyati Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'in wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aizil Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mutadata wal musyrikin wa dammir a'daka a'da'ad-din wa 'ali kalimataka ila yaumiddin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله.